Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita mengkaji ayat ke-6 dari surat Al-Mu'minun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Pendengar yang dimuliakan Allah, menjaga yang paling baik adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menunggu yang paling baik adalah berbuat sesuatu sehingga waktu yang ditunggu tidak terlalu lama. Misalnya kita antri di suatu tempat, maka pekerjaan yang paling baik ketika kita antri berdiri, membaca buku atau membaca Al-Quran atau membaca apapun, sehingga kita tidak terasa tiba-tiba waktu yang ditunggu sudah datang. Tetapi menunggu bersabar tanpa ada pekerjaan, waktu yang sedetik bisa lamanya berjam-jam. Begitu juga lah Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita. Menjaga kemaluan yang paling baik adalah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga tapi tidak bisa menjaga kemaluannya juga, berumah tangga lagi pun dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama hal itu didasari oleh syariat Islam yang dibenarkan Allah. Tentu saja ini adalah sarana. Bahkan dulunya kalaupun ada hamba sahaya, maka Allah mempersilahkan bergaul dengan hamba sahaya yang sekarang sudah tidak ada lagi. Fa innahum ghairu malumi. Maka berumah tangga adalah ucapan kemuliaan dan kebahagiaan. Setiap orang yang mendatangi orang yang berumah tangga pasti tertulis di papan tulis, papan bunga, selamat berbahagia. Karena apa? Karena memang rumah tangga adalah sarana menuju kebahagiaan itu. Adusa Fajrul, adusa Perdana. Kepersilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menjadi satu hal yang menarik tadi sebagaimana pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jainal, bahwa hidup rumah tangga itu akan membuat kita bahagia. Salah satu cara untuk membuat kita hidup bahagia adalah dengan menyalurkan aspirasi kita atau nafsu kita pada tempatnya, itu kepada istri-istri kita dan juga kalau dahulu ada hamba sahaya. Nah, coba kita perhatikan kembali apa yang terjadi pada saat ini. Kalau ternyata ada orang yang sudah berumah tangga tetapi ternyata tidak mampu juga untuk menyalurkan menahan hasratnya sehingga akhirnya dia melakukan tindakan perselingkuhan, apakah mereka akan bisa berbahagia? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia akan ketakutan. Takut kalau istrinya tahu dia sudah berselingkuh. Takut kalau istrinya kemudian melabrak dirinya kalau dia sedang melakukan perselingkuhan. Takut kalau misalnya ketika melakukan perselingkuhan ternyata membuahkan hasil dan ini akan membuat dirinya menjadi tidak tenang. Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, berarti dia harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dan itu harus dia tutup-tutupi. Tidak boleh diketahui oleh istrinya. Di mana adanya hidup bahagia kalau sudah seperti ini? Di mana bisa mendapatkan hidup bahagia kalau ternyata pikiran sudah bercabang ke sana kemari? Di mana akan bisa mendapatkan hati yang tenang kalau jiwa selalu merasa ketakutan? Tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan itu. Oleh karena itu, dari secara psikologinya saja, orang-orang yang tidak mampu menjaga kehormatannya, tidak mampu menjaga kemaluannya, dan hanya sekedar mengikuti kesenangan nafsu birahinya sesaat saja, maka orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jangan anggap Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan gerakan kita atau membuat sempit ruang kebahagiaan kita dengan melarang kita melakukan menyalurkan nafsu kita. Karena di dalam aturan agama, sebagaimana tadi sudah disampaikan, boleh ternyata bagi seorang laki-laki atau pria untuk beristri sesuai dengan aturan syariat. Boleh punya istri sampai 4 yang dipegang. Apa yang terjadi pada Eyang Subur yang baru-baru ini kita dengar? Ternyata gara-gara menyalurkan hasrat yang tidak sesuai dengan aturan syariat, punya istri yang lebih daripada 4, malah membuat dirinya kelabakan pada saat sekarang ini. Ya, terpaksa harus menceraikan istrinya, terpaksa harus menanggung malu karena aibnya sudah ketahuan dan sebagainya. Di mana ada kebahagiaan seperti ini? Jawabannya adalah tidak ada, karena dia sudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 6 dari surah Mukmin ini adalah kelanjutan dari ayat 5 dari surah Al-Mu'min yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan bahwasanya menjaga kemaluan itu adalah satu hal yang harus dan mutlak dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, kalaulah seandainya kita umpamakan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, bahwa orang yang mu'alaf itu adalah diberikan zakat atau diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, maka pada saat itu tidak ada lagi yang dapat menerimanya. Hukum tetap berjalan, tapi tidak ada objek dan penerapannya. Jadi dengan kata lain, tidak ada istilah untuk mengalihkan kesana kemari, tapi hukum tetap berjalan sesuai yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ingin selamat, maka kita harus laksanakan. Kenapa? Karena itu adalah cara Islam yang mesti kita perhatikan, mesti kita perlu amati, sehingga kita betul-betul berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengatakan bahwasanya hal ini adalah hal yang biasa saja karena terpengaruh dengan kehidupan barat ataupun masyarakat barat sana yang tidak mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan manusia, maka hal ini dapat menjadikan contoh kehidupan mereka itu tidak ada aturannya sama sekali, sesuka hati mereka. Maka seorang mukmin, orang Islam, bermasyarakat, kita sebagai orang-orang yang beriman dan muslim, kita harus mendahulukan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena Allah apabila murka, seorang pun tidak akan dapat menahannya. Maka siapapun akan terkena di dalam kemurkaan Allah, na'udzubillah. Karena sudah banyak kita dapati bencana di Indonesia yang banyak sekali kita lihat, di mana saja itu mengindikasikan bahwasanya di ayat 5 dan 6 yang sedang kita kaji ini, mereka itu tidak mampu menahan kemaluan mereka sehingga Allah murka. Banyak sekali, hampir rata-rata fenomena alam yang terjadi itu disebabkan karena kemurkaan Allah, disebabkan mereka tidak pandai menjaganya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya Islam itu mudah. Pernikahan, berumah tangga yang dianjurkan oleh Islam tidak memerlukan biaya yang begitu besar. Sebenarnya kemapanan seorang suami atau seorang calon pria tidak harus ditetapkan dengan dana pernikahan yang besar tadi. Yang penting dalam Islam, yang penting dalam Islam bahwa berumah tangga mulia, dan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Semangat anjuran untuk berumah tangga lebih perlu untuk kita kedepankan kepada anak-anak kita, dan tentunya jauh-jauh hari kita telah mendidik dia sehingga mereka menjadi orang yang cakap dalam mengelola keuangan yang akan menjadi modal dalam rumah tangga itu. Yang kedua, pola pikir yang juga perlu kita entaskan bahwa berumah tangga itu mulia dan berzina itu tercela. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka berumah tangga, baik itu sifatnya monogami atau poligami, tetaplah ada suatu hal yang mulia. Pernah saya mendengar, saya tidak tahu mungkin ada para ustadz di sini mendapatkan kesimpulan, perbandingan laki-laki dan perempuan sekarang berapa, Pak Ustadz? 1:5. 1:5. Artinya kalau penduduk dunia ini ada 5 miliar, maka 1 miliar itu laki-laki dan 4 miliar itu perempuan. Kalau tidak ada poligami, maka ada 3 miliar perempuan yang tidak berumah tangga. Maka dengan demikian, Islam adalah agama yang solusi, dan emansipasi yang ditegakkan Islam adalah berbagi kasih di antara sesama wanita, sebagaimana R.A. Kartini yang juga merupakan pelopor poligami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya.